بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, hal lain yang mungkin juga penting untuk kasus misalnya ada yang lahir tidak apa tidak seperti bayi yang lain, sebenarnya ayat Al-Quran yang kita yang kami bacakan kepada Fajar niatnya adalah sebagai obat sebenarnya. Karena kami meyakini bahwa Al-Quran adalah as-sifa. Kami yakini. Ini Abi lupa ini, saya potong nih. Lupa Abi ini. Fajar ingatkan Fajar. Fajar, Quran surah 17 ayat 82 paling kiri di pertengahan. Wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Ahmad, ayo baca Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo Kamil, Ahmad, bacakan pakai tajwid. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Surat apa? Al-Isra. Ayat keberapa? Ayat 82. Posisi? Kiri bawah tengah. Kiri tengah. Halaman? Ke bawah itu. Halaman yang ke 200. Halaman yang ke 290. 290. 290. Alamat? Halo. Alhamdulillah. Masya Allah. Saking terkesimanya mendengar Al-Quran. Teman-teman sekalian, lihat ada yang lupa dari abinya Fajar. Apa itu? Lihat baik-baik. Ketika seseorang sudah mendapatkan anugerah Quran, walaupun diniatkan sebagai syifa, tapi ternyata Al-Quran memasangkan syifa dengan rahmat. Ingat itu baik-baik. Wa nunazzilu minal Qur'ani, kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran itu, minnya kata para ulama bukan cuma tab'id, bukan. Tapi istighraq, bukan bagian, tapi mencakup keseluruhan. Ma huwa syifa'un, ada yang kami tetapkan sebagai syifa, wa rahmat, wawnya ma'iyah, terangkai dengan rahmat. Jadi kalau syifa sudah dapat, rahmat diberikan. Ingat baik-baik. Jadi kalaupun abinya mengharapkan, saya sih tidak minta muluk-muluk. Yang penting saya minta supaya ayat ini menjadi syifa bagi Fajar. Tapi ketika abinya meminta syifa, Qur'annya datang, demi Allah saya katakan, syifa tidak ingin datang dari Al-Quran kecuali bersanding lewat dengan rahmat. Karena syifa di situ bersanding dengan wawu. Wawunya ma'iyah. Wah, ma'iyah itu kebersamaan yang lekat. Kalau saya bergandengan seperti ini ma'iyah namanya. Gak mau dipisahkan. Saya kesini ikut geser. Itu kesana, memang saya gak mau, tapi geser juga. Ini ma'iyah namanya, wa. Jadi ketika Anda inginkan syifa, rahmat datang. Anda inginkan rahmat, syifa datang. Ayo rahmat dan syifa, mana? Ya. Dunia tidak bisa, tapi Quran bisa. Makanya ketika Anda menginginkan syifa, hanya kesembuhan untuk Fajar, syifa itu dua obatnya. Dua jenis. Satu, obat untuk penyakit hati. Penyakitnya namanya marad. Maradun fi qulubihim. Marad. Quran surah ke? 2. Ayat ke? 10. 10. Fi qulubihim marad. Dalam hatinya ada penyakit. Nah, penyakit hati itu obatnya bukan maaf ya. Bukan di apotek, bukan di rumah sakit. Iri hati, dengki, dendam, itu enggak ada obatnya di rumah sakit. Maaf Pak, saya sakit kepala. Kenapa kira-kira? Saya iri sama orang itu. Enggak ada obatnya. Syifa, kembali ke Quran. Yang kedua, maaf, penyakit yang sudah diklaim tidak ada obatnya lagi secara medis. Maka namanya syifa. Saat syifa dimintakan, rahmat turun. Apa di antara rahmat itu? Teman-teman sekalian, maaf, rahmat banyak. Quran, itu rahmat. Awas, solusi, itu rahmat. Ampunan dosa, itu rahmat. Makanya jangan heran, ketika seseorang bacakan Al-Quran minta syifa, maka rahmat bisa ikut turun. Apa di antara rahmat Allah yang terbesar untuk keluarga ini? Fajar. Jelas ya? Jadi insya Allah, kalau Anda terus bacakan Quran, itu tidak akan rugi dalam hal ini. Ya, tidak akan rugi.